Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan syarah yang kita ambil dari kitab Aunul Ahadits Shamat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan masalah al-kibr, bab tentang kesombongan. Yang mana pada hadis yang pertama yang kemarin kita baca di dalamnya terdapat wasiat yang sangat penting dari Nabi Nuh alaihi salam untuk anak-anaknya sebelum beliau meninggal dunia. Dan telah kita ambil sebagian penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan larangan yang pertama yaitu kesyirikan. Nabi Nuh melarang anak-anaknya dari dua perkara, yaitu kesyirikan dan apa? Kesombongan. Dan juga beliau memerintahkan anak-anaknya dengan dua perkara, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, dan juga kalimatut tasbih, subhanallahi wa bihamdih. Dan telah kita ambil penjelasan tentang larangan yang pertama, yaitu tentang kesyirikan. Kita lanjutkan penjelasan beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fal qasdu anna Nuhan alaihi salam amara ibnahu bila ilaha illallah. Maka maksud dan tujuannya adalah bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan anaknya dengan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, wallati ma'naha la ma'budu bihaqqin wahdahu duna siwah, yang mana maknanya itu adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, duna siwah, tanpa selainnya. Fala ilaha tanfi jami'a ma yu'badu min dunillah. Maka kalimat la ilaha ini meniadakan semua apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu nam, malaikat, jin, patung atau benda-benda mati. Semuanya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini ditiadakan dengan kalimatun nafi yang pertama, yaitu la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Wa illallah, dan kalimat yang kedua, tuthbitul ibadata lillahi wahdahu duna siwah, menetapkan bahwasanya peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata tanpa selainnya. Ini naam kandungan dari makna kalimatut tauhid adalah an-nafyu wal itsbat, penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan ibadah dari selainnya. Qala wa kullu ma fa'alahul musyrikuna 'abara tarikhi zamanihim min ibadatil asnami wal authan fa huwa ibadatun li ghairillahi azza wajal. Dan semua apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikun, nam 'abara tarikhi zamanihim, sepanjang tarikh perjalanan hidup waktu mereka dari peribadahan kepada patung-patung, wal asnam, dan sama patung, fahuwa ibadatun li ghairillahi azza wajal, maka itu ada semuanya adalah bentuk peribadahan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lidza tataba'ar rusulu ba'da nuhin ala da'wati umamihim ila tauhidil ladzi huwa ifradullah bi kulli ibadatin maliyah au badaniyah wa nabdi ibadati ma siwahu min khalqih. Maka oleh karena ini tujuan yang agung ini, tujuan yang mulia ini, tujuan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadaba ar-rusulu ba'da nuh. Para rasul, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu tataba, terus berkelanjutan. Satu datang meninggal, kemudian datang rasul yang lainnya semenjak zamannya Nabi Nuh alaihi salam, di atas dakwah yang sama, satu dakwah, seruan yang sama, yaitu menyeru umat-umat mereka semuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk peribadahan, baik ibadah yang bentuknya maliyah dengan harta benda atau ibadah yang bentuknya dengan anggota badan. Wa nabdhi ibadati ma siwahu min khalqi, dan meniadakan peribadahan kepada selainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ditiadakan, dianggap bahwasanya itu semua adalah batil. Kullama mata rasulun ba'athallahu rasulan akhar li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Maka setiap kali meninggal, wafat seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus rasul yang lain. Nah, tidak terputus semenjak zamannya, nah, setelahnya Nabi Nuh alaihi salam, manusia diajak kepada ketauhidan. Mereka mendakwahkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala silih berganti, generasi demi generasi. Nah, zaman satu zaman dengan zaman yang lainnya terus bersambung. Apa tujuannya? Kata beliau rahimahullah, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Supaya tidak ada lagi alasan mereka berada di atas kesyirikan, supaya tidak ada lagi mereka alasan, supaya mereka tidak punya lagi dalil terus berada di atas kesyirikan, kebid'ahan atau pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjah telah ditegakkan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan, ilmu telah disampaikan kepada mereka semua, maka barang siapa yang menerima, dia akan masuk ke dalam al-jannah, dan barang siapa yang menolak, ingkar dan kufur, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hujjah telah ditegakkan dengan diutusnya para rasul Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Qala fala ilaha illallah hiya asasuddini wa qa'idatuh. Maka la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ini adalah pondasi dari agama dan kaidahnya. Ini yang berkaitan dengan perintah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berpesan supaya anak-anaknya tetap istiqomah di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah wasiat yang sangat penting, yang hendaknya setiap orang tua mewasiatkan dengan wasiat yang demikian kepada anak-anak keturunannya sepeninggal dia, sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian qala, wasiat yang kedua atau perintah yang kedua dari beliau alaihi salam kepada anaknya adalah, humma qala lahu subhanallahi wa bihamdi. Beliau mengatakan kepada anaknya, mewasiatkan kepada anaknya untuk selalu mengucapkan kalimat tasbih, subhanallahi wa bihamdi. Qala wa hadhihi min afdalu anwa'iz dzikr. Dan kalimat ini adalah afdalu anwa'iz dzikr, kalimat dzikir yang paling afdal, yang paling mulia. Mengapa demikian? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin, fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaku kullu syai'. Karena itu adalah doanya naam segala sesuatu. Naam, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik itu al-hayawanat, hewan-hewan, atau an-nabat, atau tumbuhan, atau al-jamadat, benda-benda mati, semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. dan tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini melainkan dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian semua tidak memahami tentang tasbihnya mereka. Nam tumbuhan, pepohonan yang ada di sekitar kita, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan yang dalam sana, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa biha yurzaqu kullu syai, dengan barakah kalimat tasbih ini, nam segala sesuatu itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah dari kalimat tasbih tersebut. Maka ini termasuk dari afdalu anwa'iz zikr, kalimat zikir yang paling afdal atau yang paling mulia. Qala faman qala kalimatal ikhlas wa sabbahallaha wa 'azzamah fahuwa minadz dzakirinallaha katsira wal musbitina lahu sifati kamalih wal munazzihina lahu an kulli naqsin wa 'aib. Maka barang siapa yang dia mengucapkan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, dan dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimatul tasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dari orang-orang yang berzikir dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya banyak-banyak mengingatnya, banyak-banyak berzikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid dan bertasbih, maka dia termasuk dari golongan adz-dzakirinallaha katsira, dan termasuk dari golongan orang-orang yang menetapkan sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan dan aib, tidak sebagaimana mereka orang-orang nam ahlu ta'wil, ahlu ta'til, dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari jalannya ahlu sunnati wal jamaah, yang mereka memberikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan kalimat tauhid, demikian juga kalimat tasbih yang diperintahkan atau diwasiatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada anak keturunannya. Kemudian selanjutnya beliau akan menjelaskan tentang larangan yang kedua, yaitu tsumma nahahu anil kibr. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam melarang anaknya dari sifat kesombongan, al-kibr. Apa itu al-kibr atau apa maksud dari larangan tersebut? Wa huwa nahyun 'amun li jami'il khalqi 'anil kibr. Dan ini adalah larangan yang umum bagi seluruh makhluk dari sifat kesombongan atau keangkuhan. Walamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil kibri mahu hal huwal libasut thayyib aw an-ni'alut thayyibah awil markabut tayyib aw ayu syai' qala la al-kibr safahul haq. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh siapa para sahabatnya ketika itu, beliau sedang bermajelis dengan para sahabat-sahabatnya, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As yang meriwayatkan hadis ini, beliau ditanya tentang apa itu kibr ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan sifat sombong itu seseorang memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, atau sifat sombong itu seseorang punya sandal yang bagus, atau sifat sombong itu seseorang punya kendaraan, punya hewan tunggangan yang baik, hewan atau kendaraan yang bagus, atau bagaimana? Nabi SAW ketika itu membiarkan mereka memberikan jawaban-jawabannya masing-masing, beliau tidak langsung memberikan jawaban di awal pertama kali. Karena ini adalah salah satu dari uslub tarbawi, cara memberikan ilmu, cara mendidik para murid-murid adalah membiarkan mereka mau berpikir, mencari jawaban, satu, dua, tiga jawaban mana yang benar, ditanyakan kepada seorang muallim, maka muallimlah yang akan menilai dari jawaban-jawaban tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, sehingga ketika mereka telah lemah tidak mampu lagi memberikan jawaban, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau menerangkan jawaban yang benar kepada mereka. Qala al-kibru safahul haq wa ghamtun nas atau wa ghamsun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah safahul haq. As-safah secara asal itu maknanya adalah al-khiffat wa taish, kurang hati-hati, kurang di dalam berpikir, sembrono atau gegabah. Juga masuk di dalamnya makna coroboh. Al-khifah wa taish. Ini makna safah. Safahul haq berarti dia sembrono di dalam kebenaran. Gegabah, tidak punya kehati-hatian menolak kebenaran. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa fi riwayah wa ghamtun nas yakni antarfadhal haqqa hina ma yu'radu 'alaika sawa'un fi amrin yata'allaqu bid-din aw amrin yata'allaqu bid-dunya. Maknanya adalah makna ghamtun nas yaitu engkau menolak kebenaran, tidak mau menerima al-haq. Ketika al-haq tersebut sudah disampaikan kepadamu, sudah ilmu tersebut sudah sampai kepadamu, dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah al-haq sudah ditegakkan, tapi ternyata engkau malah menolaknya, maka inilah yang dinamakan dengan al-kibr. Dan ini kata beliau rahimahullah, sama saja apakah al-haq, kebenaran yang disampaikan itu berkaitan dengan perkara agama, ini jelas, atau perkara al-haq tersebut berkaitan dengan dunia. Ilmu dunia juga sama. Disampaikan kebenaran yang benar adalah demikian-demikian, tapi dia tidak mau menerimanya, bahkan meremehkan, merendahkan dan menolak. Ini juga masuk di dalam definisi al-kibr atau kesombongan. Qala mata uridhal haqqu 'alal muslimi yajibu an yaqbalah la yajuzu lahu an yarfadhah. Maka kapanpun disampaikan al-haq tersebut kepada seorang muslim, terlebih seorang talibul ilm, wajib baginya untuk menerimanya, siapapun yang menyampaikan. Wala yajuzu lahu an yarfadhah, dan tidak boleh baginya untuk menolak al-haq atau menolak kebenaran. Wala yuhawilu an yubtilahu wala yujadilu fih bal yakbalul haqqa li'annahu min indillah wa min indi rasulillahi alaihi salatu wassalam wa yarfadul batil. Dan bahkan tidak boleh pula baginya untuk berusaha menganggap al-haq itu adalah yang batil, mendebat hak yang telah disampaikan. Dia cari-cari cara untuk memutarbalikkan fakta supaya dia yang salah menjadi benar, yang menyampaikan nasihat, menyampaikan al-haq dianggap menjadi salah. Ini adalah sebuah kesesatan. Bahkan yang wajib bagi seorang muslim adalah menerima al-haq, karena sungguhnya al-haq tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berasal dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang wajib baginya juga adalah menolak yang namanya kebatilan. Ini definisi yang pertama, batarul haq al-kibar. Yang pertama maknanya adalah menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nasi ihtiqarun nas. Wa ihtiqarun nasi sababuhul kibar. Masuk di dalam definisi sombong juga adalah ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia, meremehkan manusia. Dan meremehkan manusia ini sebabnya adalah kesombongan. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya yang sering terjadi di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah masyarakat. Wadzalika ka'an yahtaqirul insanu akhahu li jahli aw li maradihi aw li faqrihi aw li ghairi dzalika minal umur yahtaqiruhu fayarahu haqiran la qimata lahu. Yang demikian itu yang masuk di dalam betul-betul meremehkan manusia, merendahkan manusia, adalah seperti seseorang yang menganggap rendah saudaranya karena saudaranya mungkin masih kurang ilmunya, dia baru belajar, dia anggap remeh, dia anggap rendah, atau karena saudaranya tadi dalam keadaan sakit, naam atau cacat fisiknya, oli fakrih, atau karena saudaranya tadi padahal dia sama muslim, naam adalah orang yang miskin, orang yang fakir, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang mana dengan perkara tersebut dia menganggap renah, rendah atau hina saudaranya. Yahtakiruhu fayarahu haqiran, dia merendahkan saudaranya, dia anggap hina dan tidak ada nilai di sisinya. Qala wa rubbama yamurru bihi fala yusallimu alaih aw yabda'uhu bisalami fala yaruddut tahiyyah. Atau contoh lain juga yang sering terjadi di tengah-tengah manusia dari bentuk-bentuk kesombongan yang tentunya kita harus berlindung darinya dan harus membuang sifat-sifat yang demikian, yaitu rubbama yamurru bihi fala yusallim alaih, terkadang dia melewati orang yang dianggap rendah tadi ilmunya atau hartanya atau fisiknya sehingga dia tidak mau mengucapkan salam ketika melewati saudaranya tadi, atau ketika diucapkan salam kepadanya dia tidak mau menjawab salamnya. Au yadnu ilaihi bi ayyi syai'in fala yukhatabu ma'ah, atau ketika dia saudaranya mendekat kepada dirinya untuk mengajak bicara atau menawarkan sesuatu, dia tidak mau mengajak bicara kepada saudaranya karena dia merasa tinggi, merasa lebih, sehingga dengan mudahnya dia meremehkan saudaranya. Walhasil annal kibra da'un azim wala budda min taswiyatil qulubi minal kibr alladhi huwa rafdul haqqi wa ghamtun nas wallahu ta'ala a'lam. Dan hasilnya, natijah dari nasihat yang berharga itu semua, bahwasanya al-kibr, kesombongan atau keangkuhan, ini adalah enam penyakit yang sangat besar yang harus bagi seorang muslim untuk membersihkan hati-hatinya dari sifat kesombongan yang mana itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini bab atau hadis yang pertama dari bab yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Masih ada beberapa hadis yang lain, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.